Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حفلنا sampai ayat yang kelima. Naam, iqra'u jami'an. Dibaca dulu. Pelajaran kita yang terakhir, tafsir ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Naam. Baik, diterjemahkan. Siapa yang bisa menerjemahkan? Falyatakhabbar. Satu ayat ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah. Ayo, bismillah. Ayo. Nah, ahsanta. Kemudian PR yang kemarin, apa PR-nya? Apa PR-nya Zuhair? Hah? Hafal hadis. Sekarang perwakilan dulu saja. Nah, pra TD, TD, ikhwah. Nah, hadis siapa kemarin? Jangan kembali lagi Abu Zaid Usama bin Haritha, muttafaqun alaih. Dari siapa dulu ini? Ikhwah dulu ya. Ya, Zuhair. Kalau nanti tunjuk siapa. Dari ikhwan, silakan menghafal hadis Abu Zaid Usama bin Haritha. Tugas ini sudah kita titipkan pada pertemuan kemarin. Sekarang tinggal ditagih. Ayo, kok sepi? Barangkali sebelah kanan. Abdullah, Abah Jundi. Abah Jundi mau dicoba? Kum, kum. Berdiri. Dibantu nanti insyaallah. Yu'ta birrajul dari situ dulu. Yaumal qiyamati. Terus fayulqa beda. Coba antum yang antum hafal. Hah. Terus Samir. الأقطاب أيوة Amir. Wa anha al munkar wa atihi. Sudah. Nah, ayo insyaallah. Ada yang hafal lafaz yang kemarin dari ikhwan? Jazakumullah khairan. Sebelah depan Abu Bukhari. Bukbah Bu Alman Pak Najah Abu Ahmad siapa lagi Pak Badar apa Pak Didi Pak Abdullah Abu Lukman. Ah. Ya, insyaallah. Sekarang dari TD. Udah mudaris dulu, mudaris. Iya. Ada Ustaz Abdul Rahman, ada Ustaz Abdul Bar. Ada Abdul Aziz. Fadal, siapa perwakilan mudaris? Apa saya tunjuk? Abdul Bar. Ya hadir. Siapa? Ami Idris. Ami Abdul Aziz. Dicoba, dicoba. Kemudian dari TD. Ayo. Angkat tangan. Kalian rafa'nya deh. Kok langsung berdiri? Siapa? Semua. Semuanya katanya. Enggak jelas nanti. dua orang. Siapa dua orang? Tiga orang biar kedengeran. Masih kedengeran insyaallah. Senyum. Nah, fadal. Satu lagi siapa? Teddy masih? Tidak apa-apa. Nah, itu Latif. Ibahsan, barulah fi. Sekarang pratedi. Perwakilan siapa? Satu orang aja. Ayo. Yasir. Coba, kum. Kum. Hmm? Enggak apa. Itu ada abahnya loh. Tanggung jawab untuk enggak apa. Isa. Kum. Ah, gimana tadi kasih tugas? Siapa? Ukbah, kum. Cepat. Gampang, enggak panjang-panjang. Duh, enggak jadi. Ayo ditunggu. Loh. Piye ta? Yunus, kum. Ayo cepat. Pratedi tanggung jawab ya. Masa kalah? Ikhwan sudah. Udari saudara, sudah. Tedi sudah, Pratedi. Ayo. Ayo, coba. Kum. Yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati. Aqtabu batni. Kuntu wa anha. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Wa idz qala Musa. Ini sudah ya? Sudah. Insyaallah. Ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Maknanya wa idz qala Isa bin Maryam, ketika Isa ibnu Maryam mengatakan ya bani Israil, wahai bani Israil, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu At-Taurah, kitab Taurat. Wa mubashiran, dan juga memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika nabi tersebut membawa bayyinat, keterangan-keterangan kepada mereka, qalu hadha sihrun mubin, mereka menuduh bahwa ucapan itu adalah sihir yang nyata, sihrun mubin. Wa man adlam, dan siapakah yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba, dibandingkan orang yang mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala berupa kedustaan-kedustaan, menyandarkan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yud'a ila al-islam, sedangkan dia telah diseru menuju Islam. Wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan cahayanya, walau kalihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci dengan hal tersebut. Huwallazi arsala rasulahu bin huda, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, dan wadinin haqqi, dan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk menampakkannya di atas agama ya seluruhnya yang ada di permukaan bumi ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka membenci akan hal tersebut. Mufradat dari ayat ini, nah, pada kalimat lima baina yadayya ay min qabli, min qabli, yani kitab yang datang sebelumku. Apa kitab yang dimaksud? Disebutkan dalam ayat ini, yaitu kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin, yakni ketika datang kepada mereka, yakni ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka membawa petunjuk, ya, mereka menuduh bahwa rasul ini adalah seorang penyihir, ya, kalimat-kalimatnya adalah sihir, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an, ya, dengan Al-Qur'an dan agama Islam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama tersebut, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atas seluruh agama-agama yang ada di permukaan bumi. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka tidak suka dan benci terhadap agama Islam, ya, dan berjayanya dan tampaknya agama Islam atas agama-agama, seluruh agama yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kita masuk pada tafsirnya. Qala al-allamah Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala mukhbiran an inadi bani Israel al-mutaqaddimin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini memberitakan tentang bagaimana kondisi penentangan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai Nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada Bani Israel. Nah, khatam anbiya'i Bani Israel. Dia adalah penutup para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada Bani Israel. Adapun penutup al-anbiya secara mutlak adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih-lebih adanya seorang rasul yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salam dengan kitab yang dibawa olehnya, yaitu kitab At-Taurah. Adapun Nabi Isa alaihi salam, kitab yang dibawa adalah kitab Injil. Dan mereka semua menyampaikan kepada umatnya dengan satu misi, yaitu menyampaikan agama Islam. Ya, agama yang mereka ajarkan bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, namun semata-mata yang mereka ajarkan adalah agama Islam. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan agama Islam. Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan kepada umatnya agama Islam. Adapun umatnya itulah yang dinamakan dengan umat Yahudi dan umat Nasrani. Ya, dengan sebab yang telah disebutkan oleh ulama tafsir, kenapa mereka dinamakan dengan Yahud dan kenapa mereka dikatakan dinamakan dengan Nasrani, Nasara. Nah, baik. Alladzina da'ahum Isa ibn Maryam, di mana mereka telah diseru oleh Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam. Wa qala lahum, dan Nabi Isa mengatakan kepada mereka, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Ai arsalani Allahu liad'uakum ila al-khairi wa anhaakum 'ani syarri. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeru kalian, mengajak kalian, ya, mengantarkan kalian kepada perkara-perkara yang baik. Wa anhaakum 'ani syarr, dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melarang kalian, mencegah kalian dari kejelekan-kejelekan. Wa ayyadani bil barahin adh-dhahirah. Dan aku dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-barahin, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Ya. Orang yang mendengar pasti akan menyatakan bahwa ini sebuah hak kebenaran. Dan ini datangnya dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadullu ala sidqi kauni musaddiqa. Dan yang menunjukkan ya atas benarnya diriku ini, bahwa saya adalah ya posisiku sebagai musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, ya, membenarkan kitab yang datang setelah sebelumku dari kitab Taurah. Ya, dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Isa alaihissalam yahfal hada wa yahfal hada. Apa maksudnya? Nabi Isa hafal kitab Taurat dan juga hafal kitab Injil. Dan kitab Injil ini membenarkan isi dari kitab Taurat kecuali pada beberapa perkara yang sedikit yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ai ji'tu bima ja'a bihi Musa minat Taurah wasyara'i'i as-samawiyyah. Saya datang dengan perkara yang telah dibawa oleh Musa alaihissalam minat Taurah, dari isi Taurat, wasyara'i' as-samawiyyah, dan juga syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-samawiyyah yakni syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, walau kuntu mudda'yan lin-nubuwah, ya, kalau saya ini semata-mata mengaku-aku, mengklaim saya ini nabi, saya ini rasul, ya, saya ini utusan Allah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah laji'tu bi ghairi ma ja'at bihil mursalun. Niscaya apa yang saya serukan ini berbeda dengan apa yang telah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Menyelisihi, berbeda. Ya. Sekarang kondisi Nabi Isa bagaimana? Yahfal hadha wa yahfal hadha. Nabi Isa menghafalkan Taurat dan juga menghafalkan Injil, dan Injil juga membenarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa dari kitab At-Taurah. Naam. Ini bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah betul-betul seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah aidan. Dan juga beliau alaihissalam membenarkan kitab sebelumnya dari Taurat juga. Naam. Coba nanti kalimat yang setelahnya untuk perhatikan ya. Ya, nanti kalau ada kalimat yang pas atau mungkin kiranya keliru dibenarkan. Annaha gimana ini bacanya? Annaha Abu Razak coba di akhbarat bi. Heeh. Mubasyarat. Terus faji itu. Nah. Ada syakalnya di situ. Nah, annaha akhbarat bi wa basyarat, bahwa kitab Taurah ya memberikan khabar, berita tentangku, ya, tentang kedatanganku. Wa basyarat, dan juga memberikan kabar gembira tentang diriku. Faji'tu wa bu'ittu, ya, aku datang dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala misdaqan laha, sebagai pembenar terhadap apa yang ya yang ada di dalam Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad. Nah, yang namanya Ahmad. Dan di sini, ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna li asma ya ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsyaru an-nas ala qadami wa ana al-aqib. Naam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Bahwa saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asma, bahwa saya ini memiliki beberapa nama. Di antaranya ana Muhammad. Saya disebut dengan Muhammad. Ya. Wa ana Ahmad, dan saya adalah Ahmad. Ya. Wa ana al-Mahi, dan saya adalah al-Mahi. Nama saya adalah al-Mahi. Alladhi yamhullahu bihil kufra, di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengannya kekufuran di permukaan bumi ini. Wa ana al-Hashir, wa ana al-Hashir, dan aku bernama al-Hashir. Alladhi yuhsyaru an-nas 'ala qadami, di mana manusia dikumpulkan di atas kedua kakiku. Wa ana al-'Aqib, dan juga di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-'Aqib. Jadi bukan sebagaimana pemahaman orang-orang yang sesat bahwa ya Ahmad ini siapa, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi orang yang lain. Tidak demikian. Qala al-mufassir wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib an-Nabiy al-Hashimi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang nabi ya al-Hashimi. Nabiyun ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Fa Isa alaihi salatu wassalam kal anbiya, maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam seperti nabi-nabi yang lain. Yusaddiqu bin nabiyyi sabiqi, yang membenarkan nabi yang telah datang sebelumnya. Wa yubashshir bin nabiyyi lahiq, dan juga memberikan kabar gembira tentang kedatangan nabi setelahnya. Ya. Bi khilafil kadzabin, berbeda dengan kondisi orang-orang yang berdusta. Ya. Orang yang berdusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yang mengaku-ngaku sebagai seorang rasul. Fa innahum yunaqidun al-anbiya ashadda munaqadatin, maka mereka yunaqid ya melawan para nabi dengan begitu ya, perlawanan yang sangat keras. Wa yukhalifunahum fil awsaf wal akhlaq, dan menyelisihi sifat dan akhlak para nabi. Ya, para nabi dan para rasul mereka memiliki akhlak yang mulia, tutur kata yang mulia, naam, perbuatan-perbuatan yang mulia. Naam, wal amri ya wan nahyi, dan juga orang-orang yang berdusta, para pendusta, mereka menyelisih dalam perintah-perintah mereka dan juga larangan-larangan mereka. Falamma ja'ahum, maka telah datang kepada mereka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi basyara bihi Isa, setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberitakan oleh Nabi Isa bil bayyinat, membawa keterangan yang jelas, membawa Al-Qur'an, al-adillatul wadhihah, tanda-tanda yang gamblang tidak bisa didustakan, ad-dalah ala annahu huwa, yang menunjukkan bahwa memang nah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ini, nah, lelaki ini yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, pemubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismi Ahmad, dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan bagaimana sifat ya seorang nabi tersebut. Wa annahu rasulullah haqqan, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, tidak ada keraguan padanya. Qalu, mereka mengatakan, menuduh, mu'anidina lil haqqi mukadzibina lahu, menentang terhadap kebenaran dan mendustakan, kebenaran itu, hadza sihrun mubin, sungguh ucapanmu ini adalah sihir yang nyata. Ya, sama sekali bukan ayat, sama sekali bukan firman Allah, melainkan ini adalah sihir yang dibuat-buat. Nah, mereka mengakui, namun karena gengsi, karena sudah terpengaruh dengan agama nenek moyang mereka, mereka rela mengorbankan kebenaran yang telah datang di hadapan mereka itu. Hada wa hada min a'jabil ajaibi, dan ini merupakan perkara yang sangat mengherankan. Ya, sangat mengherankan perbuatan mereka itu. Nah, orang-orang Arab, musyrikun, kafirun, mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul alladhi qad wuddihat risalatuhu, seorang rasul yang telah dijelaskan risalahnya, kerasulannya. Wasarat abyan min syamsin nahar, dan jelas dibandingkan, lebih jelas dibandingkan terangnya sinar matahari. Ya, yuj'alu sahiran bayyinan sihruhu. Ya, nabi ini, lelaki ini, yakni Nabi Muhammad, dituduh dijadikan sebagai seorang penyihir yang sihirnya itu jelas-jelas sebuah kesihiran yang nyata. Ya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Fahal fil khudlani a'zam min hadza? Maka apakah ada kehinaan yang lebih besar dibandingkan ucapan dari tuduhan-tuduhan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak ada. Ya. Ini adalah kondisi orang yang sangat hina, kondisi orang yang sangat memalukan, kondisi orang yang sangat dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa hal fil iftira'i a'zam min hadzal iftira'? Apakah ada perkara yang ada-ada yang lebih besar kondisinya, yang lebih keras kondisinya dibandingkan ucapan mereka itu? Ya. Alladzi nafa'anhu ma kana ma'luman min risalatihi, di mana mereka menghapuskan sesuatu yang telah gamblang dari urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa risalahnya, berupa kerasulannya. Wa asbata lahum ma kana ab'adan nasi minhu, dan mereka telah menetapkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang beliau ini jauh, paling jauh untuk seperti itu kondisinya. Jadi jauh untuk dikatakan sebagai seorang penyihir, orang yang mengada-ada, ataukah orang yang gila, dan tuduhan-tuduhan yang kotor yang lainnya yang telah diucapkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada masa tersebut. Baik. Fadhil Panjaldin. Nah, kita lanjutkan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ بِهَذَا وَغَيْرِهِ, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-ada atas Allah subhanahu wa ta'ala dari kedustaan-kedustaan, بِهَذَا وغيره, dengan ini ataukah dengan yang lainnya. والحال أنه لا عذر له, dan kondisinya tidak ada uzur bagi dia. Nah, tidak ada uzur untuk membenarkan perbuatannya, tuduhan-tuduhannya, celaannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد انقطعت حجته, dan hujahnya sudah putus, sudah terbantahkan, tidak ada alasan. Nah, kenapa? Li'annahu yud'a ila al-Islam, karena mereka telah diseru kepada Islam. Apa maksudnya diseru kepada Islam? Telah dijelaskan sejelas-jelasnya mana perkara yang benar, mana perkara yang batil, mana perkara yang dhalal, kesesatan, telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yubayyin lahu bibarahinihi wabayyinatihi, telah digamblangkan dengan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat zalim. Ya. Alladzina la yazaluna ala zulmihim mustaqimin, di mana mereka terus menerus di atas kezaliman mereka, perbuatan zalim mereka. Ya. Mempertahankan agama nenek moyang mereka, mempertahankan berhala-berhala mereka. Ya. Tidak mau untuk mengikuti nam wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mustaqimin, mereka istiqomah, namun istiqomah dalam dalam kesesatan, kezaliman. La tarudduhum anhum maw'idhatun, tidak mengubah mereka, ya, tidak menolak mereka, tidak menggeser mereka adanya maw'idhah, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yazjurhum bayanun wala burhan, dan tidak membuat mereka jera, tidak membuat mereka perhatian terhadap penjelasan-penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wala burhan, dan juga keterangan-keterangan yang ada. Ya, ini akibat seorang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dijelaskan sejelas-jelas apapun, seperti manusia tidak memiliki telinga. Ini kalbunya sudah dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mata-mata mereka yang buta, namun kalbu mereka yang telah dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah dari kondisi seperti itu. Adapun seorang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lahu layyinul qalb, ya, dia memiliki qalbu yang lunak, ya, mudah untuk menerima penjelasan, mudah menerima, ya, arahan, mudah menerima dari keterangan-keterangan dan dalil, ya. Khususan ha'ula'il zalamah al-qa'imina bimuqabalatin haqqi liyarudduhu waliyansur al-batila, terkhusus mereka orang-orang yang memang bangkit untuk melawan kebenaran al-haq, untuk melawannya, liyarudduhu, untuk menyingkirkan kebenaran, waliyansur al-batil, dan juga mereka berusaha untuk menolong kebatilan, ya. Walihada qala Allahu anhum, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, orang-orang itu telah menginginkan untuk cahaya Allah subhanahu wa ta'ala padam, yang mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini, ya, memadamkan Islam, memadamkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mulut-mulut mereka, dengan pernyataan mereka, ya, melumpuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara ditekan, dengan ucapan-ucapan mereka dituduh, diintimidasi, ya, dan perbuatan-perbuatan jelek yang lainnya, yaitu merupakan perbuatan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ai bima yasduru minhum minal maqalatil fasidah, dari ucapan-ucapan mereka yang terlontar, ucapan-ucapan yang rusak, al-fasidah. Allati yarudduna biha al-haqqa, yang mereka inginkan adalah untuk membantah kebenaran dengannya. Wa hiya la haqiqata lahu, dan sesungguhnya itu adalah ucapan yang tidak ada hakikatnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya sama sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan agama ini akan terus berjaya. Ya. Bal tazidul basira ma'rifatan bima hum 'alaihi minal batil, bahkan orang yang jeli dan orang yang melihat dengan seksama, orang yang berilmu, ya, akan, ya, menambahkan bagi dirinya ma'rifatan, pengetahuan ya, bisa membedakan dan bisa memastikan bima hum alaihi minal batil, bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menjelekan dan menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayahnya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Ai qad takaffalallahu bi nusri dinihi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan untuk menolong agamanya. Wa itmamil haqqil ladzi arsala bi rusulah, dan menyempurnakan kebenaran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Isha'ati nurihi, dan memancarkan cahayanya, cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, ala sa'iril aqtar, ya, pada seluruh penjuru dunia ini, ya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci dengan berjayanya Islam di atas permukaan bumi. Wa badalu bisababi karahatihim kulla sababin yatawassaluna bihi ila ithfa'i nurillahi fa innum maghlubun, dan mereka terus berusaha untuk, ya, dengan sebab kebencian mereka terhadap agama Islam, ya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka terus menempuh segala sebab yang dengannya mereka harapkan bisa memadamkan, ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala, bisa memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum maghlubun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang tidak bisa melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa saru bimanzilati man yanfukhu aina asy-syamsi bi fihi liyutfi'aha, dan mereka dipermisalkan oleh beliau rahimahullah ta'ala seperti orang yang meniup aina syamsi, meniup apa? Matahari secara langsung. Matahari makhluk yang sangat besar, ya, makhluk yang sangat besar, terang benderang. Mereka hendak meniup matahari itu, hendak dipadamkan dengan mulut mereka, ya. Fala ala muradim hasalu, maka sama sekali niatan-niatan itu, kehendak itu tidak akan tercapai. Mana bisa matahari ditiup dengan mulut, tidak bisa. Wala salimat uquluhum minan naqsi wal qadah fiha, dan upaya-upaya itu, ya, mereka tidak akan selamat, ya, akal-akal mereka tidak akan selamat dari apa? Dari naqs, ya, dari tuduhan bahwa akal mereka ini kurang, ya, tidak hikmah, tidak bijak. Nah, dan juga al-qadah, yakni celaan terhadap otak-otak mereka yang dangkal. Mereka mau melawan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahyu dengan ucapan-ucapan mereka yang tidak ada nilainya sama sekali. Baik. Kalimat setelahnya insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Semadakar sabab zuhur wal intisar للدين الإسلامي الحسي والمعنوي فقال إلى آخره. نعم. Pada pelajaran berikutnya, semoga apa yang disampaikan bisa difahami dan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.